Baik, minggu ini kita akan membuka Alkitab kita dari Matius 26. Bagi saudara yang sudah menemukan Matius pasal 26, kita akan membaca ayat 38 sampai 46. 38 sampai 46 kita akan baca bergantian. Saya baca 38, saudara 39 terus hingga selesai 46 dari kitab Injil Matius pasal 26. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Maka ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Empat, enam, sama-sama, satu, ya. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, pada waktu kita membaca bagian ini, saya tidak akan membawa saudara untuk kemudian mendalami pergumulan Taman Getsemani. Tetapi biarkan ini menjadi pengantar kepada kita untuk memahami kesendirian dan kebersamaan dalam sebuah ironi. Saudara-saudara, Yesus tidak sendiri, dia bersama dengan murid-muridnya. Di kesulitan, kepahitan, kegetiran, dia berkata, mari bersama dengan aku berjaga-jaga. Tetapi murid-murid tidak mampu. Mereka tertidur dan bukan menjadi sahabat di kala kedukaan. Ada fisiknya, tetapi tidak ada kehadiran yang nyata dalam kebutuhan akan sahabat yang mengerti sebuah persoalan. Karena itu sendiri dan bersama adalah sebuah fakta yang tidak terbantah dalam perjalanan kehidupan kita bahkan. Lebih lagi di Kristus yang suci di antara murid yang berdosa. Dia yang melihat misi yang jelas dan tajam di antara murid-murid yang tumpul perasaan dan kabur pandangan untuk melihat jalan salib itu. Nah jadi saudara, sendiri memang menjadi sebuah pertanyaan biasa. Tetapi ketika itu diajukan kepada Yesus, Yesus sendiri itu menjadi luar biasa. Mengapa? Karena kita akan dengan segera dipenuhi oleh kisah. Berbondong-bondong orang datang mencari dia. Kapanpun dia berkhotbah siang atau malam, banyak yang di sana. Karena ingin disembuhkannya. Jadi bagaimana mungkin membayangkan Yesus sendiri? Bukankah dia selalu dicari-cari? Tetapi jangan lupa, di dalam pencarian itu dia sering mengkritik yang mencarinya dan berkata, kalian mencari aku bukan karena kebenaran. Tapi karena roti. Paling tidak itu disampaikannya ketika dia membuat 5 roti, 2 ikan menjadi 5.000 orang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Besoknya berbondong-bondong datang dan dikritiknya. Saya selalu membayangkan hakikat gereja. Betapa sulit untuk mengerti. Ternyata Yesus tidak selalu bergembira ketika orang banyak datang. Padahal kita pasti bergembira kalau banyak orang datang. Bodoh amat apa yang menjadi tujuan. Dan kita akan berkata dengan mudahnya. Terserah urusan dia dengan Tuhan. Tidakkah mempunyai kegelisahan dalam batin? Sehingga kita akan mencatat kuantitatif menjadi sebuah keberhasilan dan nilai yang tinggi dalam pelayanan. Karena itu, menikmati kesendirian memerlukan sebuah pemahaman yang tinggi akan hakikat kebenaran. Dan ini harus kita selusuri di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita mesti mempunyai rasa itu. Dan kita tumbuh kembangkan dan kita latih kepekaan itu di dalam batin kita. Saudara-saudara, Matius 14 ayat 23. Itu adalah menunjukkan bagaimana Yesus selalu mempunyai waktu sesudah keramaian, sesudah rame-rame. Maka kemudian naiklah Yesus ke bukit sendiri untuk berdoa. Pada waktu dia berdoa, bagaimana kemudian dia bergumul dalam doanya. Mengapa? Karena memang akhirnya kalau kita selusuri, banyak orang di sampingnya, bahkan murid-muridnya. Tapi nyaris mereka tak pernah mampu memahami apa yang menjadi pergumulan Yesus dalam hidupnya. Kesendirian menjadi tempat bercerita yang paling indah. Diri dengan Bapa. Saudara, saya suka duduk diam dan berpikir mau ini, mau itu, dan segala macam. Tapi kemudian berhitung. Gimana kerjain ini, gimana kerjain itu. Lalu akhirnya saya sering berkelahi juga dengan diri saya. Sudah bodo amat, yang lain gak kerja, saya kerjakan. Yang lain malas ya, saya mesti rajin. Lalu saya berkelahi dengan diri saya. Tetapi rasanya kemudian memang makin hari apa yang kita lihat dan kita pikirkan, orang belum tentu bisa lihat dan pikirkan. Menjadi tidak sederhana, susah. Lalu saya mulai berpikir, apakah harus ketika kita belajar untuk mengerti kehendaknya dan coba belajar melakukan apa yang dia mau, kesendirian itu akan tiba? Aku yang bertanya dan aku pula yang menjawabnya. Yes, tidak bisa tidak. Kesendirian karena kedekatan dengan Tuhan akan membuat kita menjadi beda dalam alur pikir dan semangat gairah hidup ini. Tidak terlalu mudah dimengerti orang lain, bahkan bisa jadi semakin disalahpahami. Tetapi itulah pencarian akan kebenaran sehingga menimbulkan kegelisahan dalam batin kita ini. Karena kita adalah makhluk yang suka untuk ramai-ramai dan bersama-sama. Kita tidak mau terpisah. Itu sebab kehilangan teman menjadi tidak menyenangkan. Apalagi kalau karena kita dianggap antik dan tidak bisa bersama. Tentu menjadi kesulitan yang luar biasa, bukan? Dan itu menjadi sebuah ironi lagi. Karena itu kita lakukan atas nama kebenaran. Kalau memang dia jahat, brengsek, dipisahkan orang, ya konsekuensi begitu ya. Artinya rasainlah, kira-kira kan begitu. Lalu kita juga tahu dirilah ya, namanya aku jahat dimusuhin orang. Tetapi kalau kemudian kita baik, benar, lempang, mau ikut Tuhan, lalu dimusuhi orang. Itulah salib. Kalau kau tidak mau, maka Alkitab berkata, engkau bukan muridku. Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Kau tidak mau, kau bukan muridku. Bukankah patut kita bertanya, murid Kristuskah kita? Sudahkah semangat itu menyala-nyala dalam batin kita, kegairahan menikmati kesendirian yang Yesus sendiri alami dan menjadi warna dalam kehidupannya? Di dalam Markus pasal 14 ayat 27. Sebelum perjamuan malam, sebelum menuju ke kayu salib, ia berkata kepada murid-muridnya, benarlah yang dikatakan bahwa domba-domba itu akan tercerai-berai. Kalian akan meninggalkan aku sendirian. Pada waktu itu Petrus sempat berkata, yang lain boleh goncang tapi aku tidak. Kalimat Yesus menarik, saudaraku. Di tengah puncak kebutuhan akan kebersamaan, justru dia harus mendapatkan kesendirian. Musuh yang semakin jelas, salib yang semakin nyata, justru harus dijalaninya. Tidak bersama dengan kelompoknya. Ironis. Bukankah kita akan berkata, ikut Tuhan pasti beres, nanti ikut Tuhan kita pasti rame-rame, ikut Tuhan kita diberkati, kita akan menjadi kuat. Maafkan saya, gak pernah kau temukan itu di Alkitab kalau kau mau jujur. Karena itu lawanlah pikiranmu itu dan bersihkanlah otakmu itu. Tidak ada itu. Kecuali kau mau nyaman pada dirimu. Dan mau nyaman dengan apa yang kau rasakan sebagai kenikmatan kemanusiaanmu. Tetapi kalau kau mau benar, menjadi tidak sederhana. Perkelahian dan pertandingan akan terjadi, saudaraku. Terpisah dari dunia itu sangat menyayat dan tidak mengenakkan. Tapi itulah kebenaran. Kau tidak boleh sama dengan dunia. Ampun ya. Bagaimana ini mau mengikut Tuhan? Makin hari makin saya gumuli ketika Yesus menyucikan bait suci dan berkata, Rasul mengutip dan menuliskan kata, betullah kata Alkitab. Aku hangus karena cinta akan rumah Tuhan. Rumah Tuhan, cinta pada rumahnya menghanguskan aku. Karena memang itu akan membuat kita terikat dengan dia, terpisah dengan dunia. Tidakkah kita menjadi hangus di sana? Nah inilah pergumulan-pergumulan serius dalam hidup keimanan kita. Jangan jadi Kristen pecundang dan gampangan. Ayo menjadi Kristen yang sungguh-sungguhan. Jangan jadi Kristen yang mencari kenikmatan, kepuasan kepada batin kita. Tetapi bagaimana mau belajar menyenangkan Tuhan kita? Bergereja tidak selalu menyenangkan. Berorganisasi jauh lebih menarik. Kumpulan-kumpulan umum itu jauh lebih menyenangkan daripada kumpul untuk beribadah memuji Tuhan. Kalau kita bilang, oh enggak Pak, aku lebih suka ubul kepada memuji Tuhan daripada kumpul-kumpul lain. Demi Tuhan yang hidup, pertanyakan dulu kalimatmu itu. Cuma satu kemungkinan terbesar, kau ditolak di luar sana sehingga kau betah persekutuan. Tapi kalau kau diterima di luar sana, kau akan betah di sana. Dan persekutuan tidak punya daya tarik yang cukup. Hanya saja, karena kita Kristen beragama, jadi kita ke gereja atau ke persekutuan. Itu saja sebetulnya. Wah, waktu kita mau berdialog jujur itu enggak gampang ya. Gak sederhana, susah. Apalagi ketika kita Kristen, mau jadi Kristen. Jangan tepuk dadamu dan benarkan pendapatmu. Tapi bagaimana belajar memahami orang lain? Sakit. Masa ruang untuk saya ditutup, ruang untuk orang lain harus terbuka? Sangkal dirimu. Tutup pintumu. Kan itu, toh. Buka untuk orang lain. Tidak mengenakkan karena kehilangan harga diri. Tapi memang dia suruh. Sangkali harga dirimu. Berat sekali. Sendiri. Oleh karena itulah ketika dia menuju bukit Golgota untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, murid-murid akan tercerai berai. Dan fakta itu terjadi. Bahkan Petrus yang berjanji akan sendiri sekalipun yang lain tetap pergi. Sendiri ia akan bersama dengan Yesus. Tapi ternyata ia menyangkali. Dan kadang-kadang saya pikir, susre, tiap kali kita cerita itu, khotbah itu, kadang-kadang saya pun jadi tersenyum kecut. Karena pendeta yang berkali-kali khotbahkan itu pun ternyata seringkali menyangkali Yesus juga. Tapi khotbah tetap bersemangat. Saya jadi bingung juga ya. Sejauh mana kepekaan kita? Kita selalu tahu cerita itu. Tapi kita langgar semuanya. Saya akan mengatakan, nurani sudah mulai meredup. Kebenaran itu tak peka lagi. Ada tanda bahaya. Dan itulah situasi gereja masa kini. Kita akan mencari pembenaran pada tindakan kita. Kita tidak coba mencari apa yang salah dan berusaha memperbaikinya. Kita selalu mencari pembenaran dan itu semangat yang paling tinggi. Kita kurang bergairah ya untuk cari yang salah apa ya. Saya mesti perbaiki apa ya. Oh enggak, kita begini, karena dia begini. Oh enggak, karena. Jadi betul-betul semangat kita itu adalah bulldozer yang mau merusak yang lain. Asal jangan saya. Kalau itu kebenaran, tidak mengapa. Seperti Yesus menghardit dan menjungkir balikan seluruh meja-meja para pedagang di Bait Allah yang membuat rumah Bapanya menjadi sarang penyamun itu. Itu lain cerita. Tapi seringkali pertikaian keributan terjadi justru tidak bermutu tinggi dan tidak ada argumentasi yang cukup kecuali rasaku, harga diriku, perasaanku, dan selain itu. Apa yang mirip dengan itu? Oleh karena itu, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang menarik untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana kita memahami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan yang memang menjadi serius untuk kita perhatikan. Di dalam Markus 14 ayat 34-37 yang kita baca tadi. Bagaimana dia bergumul di dalam kehidupannya, bagaimana dia bersama-sama dengan muridnya, tapi murid-muridnya ternyata tidak bersama-sama dengan dia. Murid-murid itu bersama-sama dengan dia dalam fisiknya, tetapi ternyata murid-murid itu tidak bersama-sama dengan dia dalam pergumulannya. Mereka tertidur, mereka tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Saudara-saudara, ini menjadi kepedihan, kesedihan yang sangat luar biasa. Bagaimana di tengah pergumulan, di puncak kebutuhan akan persahabatan, penghiburan, justru dia sendiri. Satu orang ada bicara sama saya, Pak, saya itu ada kadang-kadang suka gelisah, suka ini, suka itu. Ya, dia seorang hamba Tuhan. Lalu teman-teman bilang, ngapain lu pusing-pusing lagi, gereja lu udah cukup ini, udah itu, jemaat cukup banyak, dan seterusnya. Saya ditanya sama dia, menurutnya gimana Pak Bingman? Saya bilang, bersyukurlah kalau kau masih gelisah. Kalau kau sudah tidak gelisah, kau sudah bukan pendeta. Dia kaget lagi dengar kalimat saya. Saya bilang, yes, tidak mungkin kita jadi pendeta tidak gelisah. Lihat hidup di luar kita gelisah. Kenapa gini, mau perbaikin gak bisa. Lalu sudah lihat, wah rusak luar biasa ini. Lalu lihat ke dalam, kaget juga, sama rusaknya. Terus mau bagaimana memperbaiki semua itu? Berkelahi lagi, saudara-saudara. Gimana kita tidak gelisah? Dulu saya pikir kalau enggak punya kendaraan, kita gelisah. Enggak punya motor, punya motor. Ada kegelisahan yang lain. Enggak punya motor, punya mobil. Ada kegelisahan yang lain. Kalau kebenaran hidup dalam kita. Tapi kalau kau tidak gelisah, karena kau sudah naik motor, motor berubah mobil, mobil berubah terus, rumah tambah bagus. Lalu kau bilang, sekarang tenanglah hidupku. Kau sudah mati dalam kekristenanmu. Kau sudah bukan Kristen lagi. Karena Kristus tidak hidup di dalammu. Kau sudah bersatu dengan dunia. Kau tidak merasa sendiri. kau tidak sedang merasa berkelahi dengan dunia ini. Sendiri adalah naluri kekristenan yang harus dihidupkan. Bukan menyendiri sebagai bentuk tidak tanggung jawab terhadap lingkungan. Itu beda ya. Saya mau suci, jadi saya ke gunung. Saya tidak mau dunia penuh dosa. Lalu saya mengisolasi diri. Saya bersama diri masuk ke gunung-gunung sana. Itu melarikan diri. Bukan. Kau tetap ada di dunia, tapi bukan milik dunia. Orang tertawa, kau menangis. Betapa sulitnya. Yesus mengalami. Muridnya ada. Dia bergumul sangat berat. Tapi muridnya tertidur sangat lelap. Bagaimana itu bisa? Dua sangat yang berbeda. Bagaimana mungkin itu terjadi? Tapi kalau kita mau berpikir jujur, saudara, itu sebab rasa kesendirian kita semakin berkurang. Karena memang kita tertidur sangat lelap. Pergumulan dunia kita sudah gak pusing. Apa yang sedang terjadi ini kita sudah gak mau tahu. Yang kita mau tahu cuma satu. Apakah saya dapat ini dan dapat itu? Itu sebab lebih mudah bagi kita berdoa. Tuhan tolong aku supaya sakitku sembuh, ekonomiku baik. Sulit bagi kita berdoa. Tuhan ini aku pakai seperti apa yang kau mau. Hajar aku supaya berbentuk seperti kehendakmu. Kita gak suka doa yang kedua, bukan? Yang pertama menjadi menyenangkan. Dan kalau ditawarkan, itu kan membuat orang berbondong-bondong datang. Dan itu yang ditawarkan tiap kali KKR. Datanglah, dapatkan kesembuhan mujizat yang luar biasa. Datanglah, lepas semua persoalan-persoalan. Sayang. Itu rame pula. Coba kalau kita bilang, berkelahi dengan dunia, jangan takut sendirian. Pengunjungnya sepi. Tak banyak, saudara. Saya tidak mudah ketika menempatkan diri. Saya tidak mau dan belajar untuk tidak berkelahi sana-sini yang tidak ada arti. Buang-buang energi. Tapi saya juga tidak mau kondusif damai tapi semu. Ini bagaimana ya mau berkelahi elegan? Sulit loh. Gak gampang. Karena itu ayo saudara-saudaraku yang kekasih. Kita melatih dan membiasakan diri. Karena begitu kita keluar. Jebakan keramaian itu sangat luar biasa. Yesus mengalami kesendirian dalam perjalanan hidupnya. Ia sering pergi sendirian berdoa. Padahal dia bisa mengajak murid-muridnya. Menuju Bukit Golgota, bahkan ia berkata, kalian tercerai berai, pergi masing-masing menurut maunya. Ia sendirian di sana. Ketika dia coba melibatkan murid itu dalam pergumulan yang aktual di Getsemani, nyatalah apa yang dikatakannya. Murid-murid itu tertedar, apa tertidur, sangat lelapnya. Ya. Coba mulai pikirkan. Saya mau mengajak saudara coba mulai memperhatikan. Kalau kita pelayanan ya, kalau kita pelayanan, kita rasa disinggung, rasa apa, pasti kita kemudian marah, lalu mundur, gak mau lagi kerjakan. Lalu kita rasa gak mau peduli lah, bodoh amat, bukan tanggung jawab saya, bukan apa. Oh saya lagi capek, oh saya lagi ini. Begitu entengnya kita melepaskan. Why? Karena kita asik dengan keramaian dunia ini. Kita tidak punya mental merasa sendirian. Karena memang harus sendiri, yang lain pergi. Yang lain gak mau tahu, tapi engkau harus duduk di situ. Sendiri! Karena yang lain tidak mau tahu, tapi kau harus berkeringat darah untuk itu. Itulah pelayanan. Bukan sekedar sebuah kegiatan, datang ke gereja. Ya, maka saya suka selalu ayat Alkitab. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Lalu kalau saya mulai pikir-pikir ya, kira-kira yang masuk surga siapa? Lalu saya lihat kiri kanan, saya juga gak baik-baik amat. Waktu saya rasa saya gak baik-baik amat, banyak yang lebih baik, gak baik dari saya. Kira-kira dia masuk surga gak ya? Waduh, gila ya. Tapi kemudian saya sadar betul surga adalah misteri Allah yang saya gak bisa jengkal. Tapi bagaimanapun saya mau bergumul dan berpikir. Supaya jangan terninah bobo lalu berpikir kalau kita sudah ke gereja, apalagi gereja reformasi Indonesia, mati masuk surga lah kita semua. Paling tidak jangan makan ekstasi itu di sini. Dan kemudian kita lupa diri. Tidak lagi bisa mengendalikan diri. Tapi marilah masuk dalam pergumulan. Supaya ketika kita datang di sini, kita dibawa ke kelam kaca pergumulan dan bergumul diri pribadi-pribadi kita dengan Tuhan itu. Biar kita jujur menemukan di mana sebetulnya kita. Layak atau tidak. Biar kita melihat perkelahian kita sehebat apa. Cengengkah kita? Pecundangkah kita? Atau kita akan maju dan terus dikikis oleh kebenaran Tuhan. Sehingga kita mengalami dinamika perubahan yang semakin tampak nyata. Pikirkan itu, gumul itu. Buat apa kita bertahun-tahun ikut Tuhan dan makin melayani? Kalau tidak tambah rendah hati. Buat apa kita bergumul melayani Tuhan bertahun-tahun kalau semakin tidak berapi-api? Tapi bagaimana bisa berapi-api sekaligus rendah hati? Itulah perkelahian sengit. Kata kunci kesendirian menjadi penting. Yesus rendah hati. Engkau harus belajar pada dia. Yesus berapi-api. Enggak ada yang melebihi dia. Sendiri. Bersama. Itu sangat luar biasa. Di dalam Lukas pasal 23. Ayat 28. Yesus dibawa menuju ke kayu salib. Perempuan-perempuan Yerusalem menangisi dia. Kiri kanan jalan memandang dia. Bagaimanapun mereka ingat. Orang ini orang baik. Menyembuhkan banyak orang. Mungkin handai taulan mereka. Mungkin keluarga dekat mereka. Atau mungkin adik kakak atau apapun namanya. Mereka tahu tidak pantas dia untuk disalibkan. Tapi hari itu Yerusalem mengalami tragedi hitam. Pusat keagamaan. Tempat bait Allah. Tapi sekaligus tempat pembantaian. Penjungkir balikan kebenaran. Jangan pikir gereja itu tempat suci yang hebat. Tidak. Gereja bisa jadi tempat pembantaian yang mengerikan. Di gereja orang bisa rapat untuk akal busuk yang mengerikan. Di gereja bisa segala sesuatu terjadi dan sangat menakutkan. Itu yang dilakukan para imam rapat di bait Allah. Memutuskan bunuh dia. Habisi dia. Pada waktu dia berjalan, perempuan Yerusalem menangis. Mereka tampak bersimpati bersama-sama dengan apa yang dialami Yesus. Empati mereka mendalam dan masuk. Ia memikul salib, mereka menangis. Sayang, kalimat Yesus luar biasa. Dilihatnya dan dia berkata, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Kita mulai kaget, ternyata tidak ada korelasi kesedihan air mata yang tertumpah dengan Yesus yang memikul salib. No, you're wrong. Ternyata, sekalipun mereka berempati sangat dalam, menangis untuk Yesus. Yesus berkata, jangan. Kau tidak ngerti apa yang kau tangisi. Di dalam kesendirian dia sedang menuju bukit Golgota. Sudah dilewatinya Getsemani. Berdoa berkeringat hampir seperti darah. Sekarang dia sedang menuju ujung puncak perjalanan itu. Dalam ketaatan itu. Pandangnya kiri kanan yang menangis. Tapi sebetulnya mereka tidak ikut memikul salib itu. Menangis, tapi mereka tidak tahu tujuan Yesus itu. Menangis, Yesus bilang, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Engkau orang yang malang itu. Kalau engkau bersama dengan aku, pasti engkau memikul salibku. Engkau di situ, engkau tidak tahu. Tangisi dirimu, karena tidak ada kepastianmu. Hei putri Yerusalem. Saudara-saudara, pada waktu perjalanan salib itu berlangsung, saya mulai membayangkan. Ketika dia mengatakan, kalau tidak mau memikul salibku, kau tidak layak bagiku. Baru saya makin mengerti. Masuk ke dalam pergumulannya bersama dengan dia di pergumulannya. Betapa itu tidak sederhana. Itu sebab saya sering berkata, perkelahian kita paling sengit dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Jangan bicara agama di luar sana yang mengganggu gereja. Itu warna-warni hidup itu. Sampai jungkir balik pun kau gak akan selesai itu. Sejak dunia jatuh dalam dosa kekacauan ada. Tapi kita akan berkelahi dengan diri kita sendiri. Akankah kita setia dan unggul melayani Tuhan kita? Itulah perkelahian yang harus kita menangkan. Jadi, kesendirian menjadi kata kunci yang perlu. Yes. Bukan sekedar menangi Yesus yang tersalib. Bukan. Masuk dalam salib itu. Ikut di jalan itu. Tanpa disadari, tanpa direncanakan, dan tidak dimengerti, Simon dari Kirene masuk di situasi yang pas. Tapi dia gak ngerti. Dia tidak sedang mendaftarkan diri dan menawarkan diri untuk memikul salib itu. Dalam tanda petik, dia apes. Ada di situ dan disuruh. Tapi di keapesannya itulah dia mengalami kehormatan yang luar biasa. Kelak anak-anak dari Simon, dari Kirene adalah anak-anak unggul yang melayani Tuhan. Luar biasa ya. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, ini menjadi pergumulan pergerakan yang sangat luar biasa. Bagaimana itu semua berjalan. Dan akhirnya menuju kepada puncak perjalanan yang tidak sederhana itu. Yesus sampai di atas kayu salib. Disitulah puncak kesendirian itu meletup secara luar biasa. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tadi murid-muridnya meninggalkan dia. Tapi Bapa masih bersama dengan dia. Perempuan Yerusalem itu menangis tapi tidak mengerti sebetulnya apa yang terjadi dengan dia. Tapi Bapa mengetahuinya. Masih bersama dengan dia. Sekarang dia sampai di puncak salib. Bapa pun meninggalkannya. The irony. Totally irony. Why? God. Eloi. Eloi. Lama. Sabatani. Itu menjadi jeritan yang sangat menyayat hati, saudara. Anak Allah berteriak, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tadi muridku, tadi orang-orang Yerusalem, para imam sudah membunuh aku. Kenapa sekarang engkau pun tidak berpihak padaku? Kenapa aku menjadi sendiri? Pertanyaan yang menyayat hati. Pernahkah kita alami, saudara, sampai kau berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kenapa? Tapi karena kebenarannya. Kita sering berteriak, kenapa sakitku tidak sembuh-sembuh? Kenapa urusanku tidak beres-beres? Kenapa? Itu pertanyaan kita. Tapi kita tidak pernah tiba, kenapa? Ketika aku benar, aku tersayat. Kenapa engkau tidak membela aku? Kalau kita bicara para nabi, para rasul, melihat pergumulan mereka di sepanjang jejak, PL sampai PB. Tercenganglah kita dan selalu bertanya. Betapa mulianya, betapa indahnya perjalanan hidup mereka. Saudara-saudara yang kekasih, pada waktu kita memperhatikan dan kita memikirkan ini, maka bagaimana Kristus sendiri ditinggalkan Bapa? Kenapa Bapa meninggalkan dia? Ia harus mengalami kesendirian karena menanggung dosa seluruh manusia. Ia menjadi manusia yang penuh dengan dosa. Bukan karena yang dibuatnya. Yang ditanggungnya. Allah yang suci. Tidak bisa memandang dosa. Dilihatnya anak itu penuh dengan lumuran dosa. Dipalingkannya wajahnya. Yesus berteriak. Eli. Eli. Lama sabatani. Konsekuensi dosa yang ditanggung. Mengakibatkan kesendirian yang berat. Yesus sang suci. Dan Bapa sang suci. Terpisah. Karena Yesus harus menanggung seluruh dosa yang tidak dilakukannya. Kalau kita sudah berhasil memisahkan Kristus dari Bapa, sejauh mana tanggung jawab kita sesudah menerima kasih karunia. Bayarlah itu. Bayarlah itu. Dengan hidup seperti apa yang Yesus mau itu. Pernahkah kita membayar itu? Karena kita sudah memisahkan dia. Kristus suci itu. Dari Bapa yang suci. Pernahkah kita membayar itu dalam hidup pelayanan kita? Semangat yang menyemangati kita. Ya Yesus. Demi dosaku kau terpisah dari Bapamu. Maka biarlah penebusan yang kau berikan padaku. Membuat aku berani terpisah dari duniaku. Membuat aku berani sendiri. Masuki pergumulan itu saudaraku yang kekasih dan kita akan merasakan sebetulnya keindahan, kenyamanan yang dalam arti sebenarnya bersama dengan Tuhan itu. Kobarkan api itu. Menyala-nyalalah. Layani dia. Aku selalu berdoa, berapapun sisa umurku dalam sakitku, aku tidak akan pernah berhenti untuk melakukan apa yang Tuhan mau. ...2012 saya disemangati terus. Saya mengejar. Menulis ini, menulis itu. Merekam ini, merekam itu. Bikin produk baru lagi saat bersamaan. Sedang kerjakan ini dan itu. Banyak yang saya ubah-ubah sekarang. Tapi itu pun ketika aku duduk diam dan berpikir. Masih banyak waktu yang terbuang. Sebetulnya tadi ini bisa. Ini bisa. Enggak usah ini, kerjakan ini. Dan saya masih lagi terus untuk menggumuli dan menggarap itu. Pergumulan harus diselesaikan. Oleh karena itu saudara dalam puncak kesendiriannya. Kesendirian yang menyayat di sebuah karya penyelamatan. Kita mengaku orang percaya tapi tidak pernah mampu mengapresiasinya. Kita tidak ingin terpisah dari dunia karena Yesus Tuhan kita. Padahal Dia karena kita untuk menebus kita terpisah dari Bapa-Nya. Betapa jahatnya kita. Terpisah dari Bapa dan kita terpisah dari dunia, enggak sekelas itu. Terpisah dari dunia sudah semestinya. Terpisah dari Bapa tidak boleh terjadi, tapi terjadi dan dialami Yesus. Dia melakukan yang tidak semestinya dan tidak mungkin itu demi kita. Nah, kita lakukan yang mungkin saja enggak bisa bagaimana? Itu sebab patut kita menggugat diri, bukan? Sejauh mana semangatku dalam melayani Dia? Sejauh mana aku mampu menikmati kesendirian dan masuk dalam perkelahian itu? Musuh kita bukan agama lain. Ingat kalimat itu. Diri kita ini sendiri. Ayo berkelahi. Oleh karena itulah, apa yang dilakukannya terpisah dari Bapa sebagai sebuah konsekuensi penebusan dosa. Ia meneriakkan kepada kita. Engkau harus berani sendiri. Dengan menyangkal dirimu, memikul salibmu, mengikut aku. Engkau harus berani sendiri. Karena kebenaran yang kau jalani dan dunia memusuhimu. Tapi jangan pernah dengan alasan memusuhi dunia, kau merusak dan mencaci maki semuanya. No. Itu adalah kebenaran yang berkelas. Tunjukkan yang semestinya. Itu akan menjadi pertarungan sengit kita, saudaraku. Mari kita pikirkan itu. Mari kita perhatikan itu. Tiap kali kalau saya nonton seperti kita mau naik bensin, lalu rapat DPR, lalu presiden pidato apa, jujur aja saya enek tengah mati. Ya. Kadang-kadang saya pengen turun, pengen demo, lalu ribut bikin gitu ya. Bubarin biar rame gitu ya. Tapi kemudian saya berpikir lagi dalam kelahi pikiran. Kalau aku bikin gini, aku kan Kristen. Apa pantas? Ya. Saya tidak suka mahasiswa bikin ribut, bakar sana, bakar sini. Tapi saya pikir lagi, kalau nggak dibakar sana, sini, siapa yang mau perhatiin? Udah bakar aja gak diperhatiin. Lalu akhirnya berkelahi aja bingung sendiri saya. Saya nggak tahu lagi posisi yang benar di mana. I don't know. Kenapa? Bukan aku tidak tahu. Aku tahu harus menunggu Tuhan dan menjalani terus. Tapi aku gak kuat. Ya. Kadang-kadang saya pikir Tuhan lelet amat sih. Ayo cepetan. Ganti ini. Saya memang menjadi sulit, saudara. Karena saya bukan orang yang selalu ada di atas. Saya berurusan ke bawah dan saya melihat banyak orang susah. Saya melihat banyak orang gak makan. Saya pergi ke desa lihat. Saya jadi jengkel. Pengen tolong mereka tapi tidak berdaya. Ngelihat sistem ini kacau balau. Kadang-kadang saya mesti lawan pikiran saya. Udahlah gak usah pikirin lagi terlalu berlebihan. Jadi saya stres sendiri. Tapi masa gak pikirin? Harus dong. Tapi gak kuat. Bayangkan. Kita selalu nyaman karena kita sudah punya semuanya. Kita gak jadi pusing. Karena jujur saja bensin itu mau naik 5.000, 6.000, 10.000 pun gak persoalan dengan aku. Gak masalah. Naik harga listrik naik, masih bisa hidup lah. Gak problem itu. Tapi ada 70% rakyat Indonesia yang akan kesulitan luar biasa. Tapi kadang kupikir, ngapain kupikirkan orang itu? Toh gak Kristen juga itu ya. Tapi apakah itu hidupku? Maka saya akan katakan, menempatkan diri sulit. Ya. Baru saya pikir-pikir, aduh Tuhan, benar nih. Jadi gak tahu lagi mau ngapain. Sendiri karena tidak tahu mesti bagaimana. Mau ikut Tuhan tapi kok ya jadi susah. Masuki pergumulan itu. Kita mulai ambil satu-satu, lalu saya coba teriak, Tuhan, minimal bagianku. Kalau aku mesti kerja, mau patah kaki, mau patah tulang, tidak apa-apa. Minimal bagianku, tugasku. Mau dimaki-maki orang, mau diapain, tidak berhenti. Minimal aku. Karena aku belum bisa bereskan dunia ini. Tapi aku tahu persoalannya. Aku bisa belum beres persoalan bangsa ini. Bodoh-bodoh bangsa ini. Masih kecil aja kota ini aja pun udah pusing. Tapi harus. Saya manusia yang kalau lewat, lihat apapun, pasti saya merekam semua. Karena saya juga pernah di situ. Saya pernah ke bawah, ditawarin minum saja kadang ya. Pak Bingman, minum. Kita pergi ke rumah orang susah. Gelas yang mestinya bening, udah coklat-coklat itu. Kita giniin dari luar, gak hilang-hilang. Berarti kan di dalam. Kopinya di dalam, bagaimana mau minum ini? Tapi gak minum, gak sopan banget. Saya sudah ditawari. Minum, Pak. Berdua habis. Rasa jijik suriah. Gak usah saya bohongin kan. Tapi saya harus minum demi menghargai dia. Itu baru soal minum. Dia bikin kopi. Kopinya ngambang semua. Mana mungkin dia bisa bikin kopi yang bagus. Lalu air yang bagus dan masak bagus. Jelas tidak. Tinggal di rumah cuma 2x2 itu. Bagaimana itu? Karena itulah saudaraku yang kekasih. Kesendirian perlu. Tapi itu hanya mungkin kalau kita hidup membumi. Jangan terlalu sibuk dengan diri sendiri. Kalau kita sibuk dengan diri sendiri dan berbanding dengan yang lain, pasti kurang semua. Mobil kita kurang bagus dibandingin, rumah kita kurang gede dibandingin. Semuanya kurang. Nggak akan ada yang cukup. Tapi kalau kita mau belajar memahami kesendirian, kita masih perlu untuk maju dalam jalan pengorbanan. Yesus bersama? Yes. Itu sebab paradoks itu menjadi sangat sulit dibayangkan karena saat dia sendiri, saat itu juga dia bersama. Di dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan bagaimana dia bersama-sama ya, berjalan di dalam kehidupannya. Dikatakan dia makin disukai oleh banyak orang, manusia dan Allah. Jadi Yesus dalam pertumbuhannya, wah, mengalami kebersamaan yang hebat. Manusia makin suka dengan dia. Dan Allah makin menyukakan dia juga. Itu fakta. Lukas mencatat itu dengan jeli. Bagaimana proses pertumbuhannya digambarkan dalam satu kata. Semakin dia bertambah besar, semakin dia disukai manusia dan Allah. Semua orang menikmati kebersamaan dengan dia. Di mana dia hadir memberi kehangatan, saudaraku yang kekasih. Umur 8 hari mau disunat. Simeon dan Hana pun berbahagia ketika melihat dia yang belum bisa berkata-kata itu. Sekarang tenanglah jiwaku. Aku mau pergi pun tidak apa-apa. Karena aku sudah melihat kebenaran itu. Dengarkan nyanyian Simeon dan Hana. Itu nyanyian indah sekali. Rela terpisah dari dunia karena sudah melihat sang benar itu. Lepas dari dunia. Di mana hidup kita pertahankan. Karena sudah melihat sang benar itu. Enggak ada lagi kebutuhan untuk tetap di dalam dunia. Karena sudah melihat sang benar itu. Ia membuat kebersamaan dan kehangatan yang mendalam. Yohanes 14 ayat 25 juga menggambarkan bagaimana Kristus selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mengajarkan murid-murid itu kebenaran. Tapi saat yang bersamaan, dia harus juga sendiri karena murid-murid itu tercerai berai. Mau melayani Tuhan tidak berani sakit, jangan pernah jadi pelayan. Mau melayani Tuhan tidak pernah susah, jangan pernah jadi pelayan. Mau melayani Tuhan hanya dengan seleramu, pilihanmu, mau-maumu. Kau bukan pelayan. Aku gak suka, aku suka. No. Itu penting apa tidak? Harus apa tidak? Itu pertanyaan. Bukan kamu suka apa tidak. Seringkali kita harus mengerjakan yang kadang kita gak suka. Tapi harus. Karena dibutuhkan. Seringkali kita rasa gak bisa. Waktu kita gak cukup. Tapi terpaksa harus kerjakan. Karena perlu. Berani gak? Nah inilah perkelahian sengit yang harus kita jalani dalam hidup kita. Sehingga memang jadi tidak sederhana hidup ini. Ya. Hari ini kita makan enak. Di tempat bintang 5. Tapi mesti siap turun ke bawah. Ke minus 5. Dan makan di situ karena harus tolong orang itu. Jadi dari bintang 5, up 5, saya rela turun ke minus 5. Kan gawat ya. Mesti siap. Kau berani ke bintang 5? Harus berani ke minus 5. Kau berani ke bintang 5? Tidak berani ke minus 5? Kau bukan apa-apa. Tidak ada yang salah menikmati apa yang ada dalam berkat ini. Tapi yang jadi masalah ketika kau tidak berani turun ke bawah sana. Bagaimana kau menyebut murid Kristus yang turun dari surga mulia datang ke dalam dunia. Dia bersama dengan murid-muridnya. Diajarkannya itu. Tapi dia mengalami kesendirian juga karena mereka. Matius 9 ayat 10 sama 11 sampai 11 menggambarkan bagaimana Kristus makan bersama-sama pemungut cukai yang dicap orang berdosa. Untuk sebuah kebersamaan dia mengambil sebuah risiko karena dituduh oleh ahli-ahli Taurat. Itu gurumu makan sama orang berdosa, dia makan sama orang berdosa. Aduh, santero kota mencaci maki Kristus dan memfitnahnya. Tetapi dia duduk di situ. Dia berani membayar harga caci maki demi sebuah kebersamaan. Dia makan di tempat Matius. Si pemungut cukai itu. Saya ingat benar ketika satu orang ada bilang sama saya begini. Pak Bigman, si Anu katanya sering ketemu Pak Bigman ya. Oh iya ya. Lagi gini lagi diskusi dia belajar ini itu. Pak, itu kan orang yang enggak beres. Yes. Kenapa Bapak mau? Loh, sorry, maksudnya gimana? Hati-hati Pak, nanti Bapak jadi kacau juga ikut itu. Saya cuma bilang satu hal. Maksudmu aku suruh dekat orang baik terus. Aku dekat dia sebisa mungkin ngomong. Ada yang gak bakal dengerin Pak, gak bakal berobat. Ya gak apa-apa. Dia gak dengar, selesai urusan dia di situ. Urusanku selesai dan bicara. Ya. Tapi saya ingat betul. Memang ada stempel-stempel tertentu yang diberi pada tiap orang. Persis seperti Matius si pemungut cukai. Lalu orang bilang orang berdosa. Yesus makan pula ke situ. Habislah. Ya. Saya mengalami dalam bentuk yang berbeda. Kecil. Karena enggak semua orang memaki-maki saya karena itu. Saudara-saudara, pelayanan enggak gampang ya. Nanti ada lagi yang curiga. Hati-hati Pak, ntar dibeli pakai uangnya. Hati-hati nanti berubah. Betul juga sih. Tetapi kalau kita tidak punya sikap dalam hidup kita, apa kita ini? Karena itu beranilah bergaul dengan orang yang paling kaya. Tapi jangan lari dan menghindar dari orang yang paling miskin. Adalah di mana yang kau harus ada. Kalau Tuhan taruh kau ada. Jangan mengemis kepada orang kaya dan meminta. Bersahabatlah, tapi elegan. Tapi jangan menghina orang miskin. Dan tidak membantunya. Itu kejahatan yang tidak termaafkan. Kita wajib untuk menolong mereka. Hadirlah pada tiap sisi. Ini penting. Elegansi kita bersikap itu, saudara. Saya sadar tidak gampang, tidak mudah. Tetapi kita harus berani. Tapi jangan sengaja kamu deket-deketin si A, deket-deketin si B supaya kamu deket. Itu kamu salah. Tapi kalau ada orang datang kepadamu, mendekat pada dirimu, lalu mau bicara, dan kemudian terjadi hubungan, kau tidak mencari-carinya. Maka ujilah apakah Tuhan mengirimnya kepadamu. Atau bisa jadi setan yang kirim. Pikirkanlah itu. Tapi jangan pernah menyetankan yang lain. Belajarlah menyetankan dirimu. Karena kalaupun setan yang pikirin dan kau tangkap, kaulah setannya. Karena setan sudah setan dari dulu itu. Entah kapan pun itu. Kita yang berubah. Karena itu kalau setan pun yang kirim, kau bisa rubah dengan kuasa Allah. Itu menjadi kemuliaan Tuhan. Kenapa tidak? Ini perkelahian sengit ya. Jadi di tempat manapun kita harus hati-hati. Tak gampang. Ya. Pergumulan gak sederhana. Saya lebih suka ya pembangunan gereja kita ini kalian-kalian inilah. Ayo ambil bagian. Terus beri seberapa. Maaf ya, saya punya teman banyak sekali. Ya. Saya ngomong urusan uang. Apalagi dan ini bicaranya pelayanan. Gereja bawa-bawa nama Tuhan lah. Kalau kau beri nanti Tuhan akan berkati. Ini pelayanan luar biasa. Udahlah urusan kecil itu. Ya. Satu orang pernah bilang sama saya pakai istilah, Pak Bigman, you sedikit masang muka sedih lah datang sama teman-teman itu. Pasang muka sedih pasti datang semua duitnya. Saya bilang, sorry. Kalau memang Tuhan mau pasti ada. Kalau belum ada, ya Tuhan belum kasih. Ya sudah. Tapi kan kita usaha dong, Pak. Yes, tapi saya akan usaha seperti apa yang Tuhan mau. Dan saya tahu itu tidak sederhana. Kalau aku datang dan ngomong, kasih tahu ya, muka sedih dikit dapat, aku sadar betul itu usahaku. Ini aku dan ini aku adanya. Ya Bapak enggak minta sih, maka enggak dikasih. Memang iya. Karena saya percaya, kalau Tuhan mau kasih, pasti ada. Saya ingat beberapa puluh, berapa, 10 atau berapa tahun lampau ya. Satu orang mau kasih apartemen, yang punya apartemen orang kaya besar. Tapi ya. Menyu tinggal di mana? Tanah tinggi, bla bla bla. Berapa? Ya, terus ngomong-ngomong lah. Nah kemudian dia tanyakan begitu, Sosra, saya bilang sebetulnya saya sih suka-suka aja. Ada kolam renang, ada apa gitu ya. Oke, Bapak rumahnya berapa sih? Oke, saya kasih yang 140 atau 150 meter square. Wah, itu mah cukup dong kan ya. Pak yang itu. Udah ditunjuk nih. Ya, oke. Jadi dia yang ngomong, dia yang nanya, dia yang nawarin, dia yang simpulin. Tinggal suruh sebentar Pak ya untuk mengurusin nanti surat-surat apa segala macam bla bla bla. Ya iya. 6 bulan lagi lah. Ya enggak ada masalah. Toh kita enggak minta. Seserah 6 bulan lewat. Dia enggak kasih tuh. Habis itu ketemu lagi. Ya saya diam terus. Ya, lalu tahun depannya datang lagi. Februari pasti ceritalah sama anak-anak begitu ya. Kemarin ada yang janji sebetulnya. Mau kasih gini-gini. Tapi dia enggak kasih. Loh, Papa masih ketemu enggak? Oh, berapa kali ketemu? Ya, Papa ingetin dong. Kok Papa enggak pernah cerita-cerita? Ingetin dong, mungkin dia lupa. Saya cuma bilang sama anak sambil, ah, inilah setan. Untung Papa enggak cerita dari dulu sama kalian. Pasti kalian komporin terus. Makanya Papa enggak mau ngomong. Kalian belajar. Kalau Tuhan mau, seberapa sih lupanya dia untuk Tuhan bikin ingat? Gampang itu. Kecil itu. Berapa sulitnya apartemen itu kalau Tuhan mau ingatkan sama dia? Dan ini bukan soal uang. Karena dia yang punya orang kaya raya. Kecil itu. Tapi kalau Tuhan kasih, puji Tuhan ya. Kalau enggak, ya sudah. Kenapa kau ribut? Tak gampang ya. Tapi kalau kalian tanya, tapi perasaan Pak Big Man gimana? Jujur nih nanya, ada yang nanya saya gitu. Jujur. Jujur aja, gue juga kecewa. Kalau mau jujur mah, gue juga pengen. Waktu ngeliat muka dia aja gue pengen ngingetin. Gimana yang kemana udah beres belum suratnya? Ya minimal gitulah. Kagak minta kan bisa cara halus, saya kan jago diplomasi. Susah amat ngomong begitu ya. Tapi mulutku ini ku katup terus sakit hati juga sih. Yes, saya gak mau munafik. Saya butuh, saya suka. Saya udah bayangkan tinggal di apartemen cukup berkelas. Ada nanti turun tinggal kolam renang, tinggal semua kebutuhan sudah oke. Apalagi kan gitu toh. Gila ini dikasih yang punya lagi. Bukan cuma apartemen tinggal di situ kan bangga pula lagi dikasih kan gitu ya. Tapi kemudian Tuhan enggak kasih. Jadi apa yang membuat aku bangga? Ya Tuhanku itulah. Tapi supaya aku bangga tentang Dia. Keceleklah aku enggak dapat apa-apa. Gara-gara mau ikut Dia. Tapi sorry, saya tidak menyesal hari ini waktu memilih itu. Pada waktu itu yes, ada perasaan itu. Tapi makin kemarin saya bilang, aduh untung Tuhan, aduh terima kasih. Itu melatih saya makin hari makin biasa saja. Lu mau ngomong 1001 sama saya biasa. Saya selalu lihat apa yang Tuhan kasih nikmati. Dan Tuhan bisa kirim 1001 orang lainnya. Unik. Tapi selalu bergerak. Camkan itu. Karena itu nikmati kebersamaan. Tapi jangan melupakan kesendirian. Perhatikan kalimat itu. Nikmati kebersamaan. Tapi jangan pernah lupakan kesendirian. Hati-hati. Kemudian saudara yang kekasih, bagaimana Yesus dan Bapa digambarkan puncaknya adalah apa? Satu. Aku dan Bapa adalah satu. Loh, kalau satu kenapa Bapa memalingkan wajah? Sendiri bersama, bersama sendiri. Ironis ya. Kalau dia dan Bapa satu kan gak bisa dong terpisah. Mestinya yes. Kenapa dia sendiri? Dosa. Itu sebab hidup perkelahian kita saudara. Ada waktu indah di mana kita bergumul, bersekutu bersama, memuji Tuhan. Ada waktu kita sendirian, tersayat. Dan nyaris tidak ada yang menghibur kita. Siap-siaplah menangis dan jangan cengeng. Karena menangis kebenaran, menangisi yang semestinya, itu kehormatan yang patut dipelihara. Jangan tahan air matamu untuk menangisi kebenaran. Tapi jangan cengeng dan tangis hanya karena kau kehilangan materi dalam kehidupan. Ini pergumulan. Ini yang harus kita lakoni. Oleh karena itu dia dan Bapa adalah satu. Tidak ada yang bisa memisahkan dia. Dia dan Bapa adalah satu. Mana mungkin dia sendiri. Tetapi kemudian lagi-lagi salib. Dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabatani. Bapakku kenapa engkau tinggalkan aku sendiri ya. Tetapi kemudian akhirnya dia berkata kalimat yang hebat di salib. Kepadamu Bapa, ku serahkan nyawaku. Ia masuk dalam pelukan sang Bapa. Ia ada bersama dengan sang Bapa. Menyerahkan seluruh kehidupan nyawanya. Ganti dosa manusia. Tapi dia ada di sana. Saya suka ketika Paulus berkata. Itu sebab dia ditinggikan lebih dari apapun. Karena dia taat sampai mati. Gambaran Paulus dalam Filipi memberikan lukisan manis pada kita. Dan puncaknya ketika dia berkata, kepadamu Bapa, ku serahkan nyawaku. Puncak kebersamaan yang indah. Sesudah perjalanan berliku-liku. Karena dosa, ia terpisah. Tapi karena kerelaan berkorban, ia bersama. Ku serahkan nyawaku. Tidak menyerahkan nyawa, ia tetap akan terpisah. Mau bersama, harus berani sendiri. Kalau kau bisa sendiri, jangan juga takut bersama. Jalani dalam hidupmu. Tetapi sendiri dan bersamalah karena kebenaran. Jangan karena kesalahan diri. Sendiri dan bersamalah karena melakukan kehendak Tuhan. Bukan sedang memuaskan gairah hidup ini. Bukan karena pilihan-pilihan diri. Tapi kehendak ilahi yang harus kita taati. Sesudahku kebersamaan yang sempurna. Nilai yang tidak tertandingi dalam kehidupan ini. Menjadi gambar persekutuan yang luar biasa. Kepadamu Bapa, kuserahkan nyawaku. Akhirnya, Yesus sendiri dan bersama. Ini menjadi sebuah paradoks yang tidak terbantah sebagai konsekuensi dalam karya penebusan dosa. Sekaligus menjadi nilai yang tergugat pada diri kita sebagai konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Percayalah selalu Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi batas kemampuan kita. Saya sudah tahu yang namanya keselak sampai di sini ini udah ngerti. Mama aku sakit, kami bengkrap habis-habisan. Terakhir di rumah sakit, 3 bulan opnam. Uang sudah enggak ada. Sudah begini-begini jantungnya. Saya sudah berhenti studi. Berhenti kerja. Masuk studi full. Mau jadi hamba Tuhan, bayangkan sakitnya. Tapi saat itu malah Tuhan habisi. Dalam tanda petik. Deposito sudah enggak punya, udah ludes. Mobil 321 sudah ludes, rumah 2 sisa 1. Teng, bulan ketiga, mamaku di rumah sakit. Opnam, Tuhan panggil. Matematikanya gampang ya, habislah rumah terakhir ini. Ngontraklah kita. Memulai pelayanan, masuk ke sekolah teologi. Uang yang kukumpulkan habis. Depositoku ratusan juta ludes. Mobilku 3 ludes, rumahku 2, 1 ludes. Belum krismon. Padahal ku tinggalkan uang-uang usahaku yang tidak kuurus. Yang kalau ku kalkulasi dengan kurs baru jadi miliaran. Masa si Tuhan gak hargai? Masa si Tuhan gak perhatikan pengorbananku? Bagaimana gak menjerit? Tapi waktu kau teriak, akhirnya sadar diri, bergantung Tuhan. Tuhan selesaikan dengan manis. Saya tidak jual rumah ketika mama saya meninggal. Dan saya tidak dipermalukan. Ya, karena ditahan di rumah sakit. Semua bisa selesai. Saat air mataku mengalir karena kehilangan mama yang tercinta. Tapi aku merasakan kehangatan kasih Tuhan di dalamnya. Aku ngerti sendiri. Aku ngerti bersama. Banyak orang di dekatku. Tapi mereka tidak akan pernah tahu persis. Dalam lubuk batinku. Itulah pergumulan. Karena itu kalau kau sedang menjalaninya. Jalani dengan elegan. Tuhan sedang melukis hidupmu dengan cara yang luar biasa. Ia sedang menggarap masing-masing kita dalam kehidupan kita. Jangan lari. Yang kedua, kesendirian. Kristus menuntut keberanian kita menjadi sendiri melawan dosa. Ingat, kesendirian Kristus menuntut keberanian kita melawan dosa. Berkelahilah. Dan jangan pernah jadi hamba dosa. Sekalipun harus karena itu sendiri, tidak mengapa. Dan akhirnya, kebersamaan Kristus di saat bersamaan menuntut kita untuk terikat menyatu dalam persekutuan yang utuh gereja ini. Jemaat, pengurus, bersamakah kita? Kalau tidak, demi Tuhan yang hidup, marahi dirimu dan katakan pada jiwamu, betapa parahnya engkau tidak mampu menjadi bagian dari sebuah kebersamaan. Tapi pahit, tapi getir, tapi gini. Betul. Enggak ada yang salah yang kau katakan. Enggak ada yang salah dengan jeritan hatimu itu. Tapi demi Tuhan yang hidup, seberapa hebatnya yang kau alami sakitmu dibandingkan Kristus Tuhanmu. Kalau memang dia Kristus Tuhanmu. Tapi kalau tidak, saya mengerti kalau kau tidak mau bersama di situ. Tapi kalau iya, seharusnya kau masuk ke dalam dan berkelahi dengan semuanya itu. Nikmatilah. Itu sebab betul kata pemazmur, betapa indahnya kalau saudara seiman itu berkumpul. Mereka bersama bersatu dalam keutuhan pemahaman yang indah. Betullah doa dan kerinduan Yesus dalam Yohanes 17. Ya Bapa, aku berdoa supaya mereka menjadi satu. Sama seperti aku dan engkau adalah satu. Itulah cita-cita tertinggi gereja. Itulah cita-cita tertinggi kita. Menjadi satu dan sehati. Enggak penting. Mau berapa ratus jemaat ini, mau berapa ribu jemaat ini. Itu bukan catatan hebat. Tapi berapa bersatunya kita. Berapa hidupnya kasih. Berapa beraninya kita sendiri. Tapi juga terluka dalam bersama. Rela. Sehingga kita sungguh menjadi apa yang Kristus mau. Sendiri? Yes. Bersama? Yes. Tapi dalam konteks kebenaran. Jangan sendiri karena kita tidak bisa membawa diri. Jangan bersama karena kita menjual diri. Dan kalau mau bersama, tidak ada harga yang gratis. Bersama harus berani terluka. Saudara tahu kalau ikan sardensis itu disusun atau ikan rebus apapun masuk keranjang, semua barang mesti disusun rapi-rapi. Enggak bisa bilang, aku di bawah enggak mau, mau ke atas. Lalu kalau kau mau ke atas semua, kapan berisinya itu? Kalau cuma di atas permukaan saja, di bawah kosong. Keranjang tidak akan ada bernilai. Keranjang itu bernilai dan berharga. Kalau semua isinya rela tindih-tindihan untuk menjadi satu. Toh ada waktunya nanti ini atas terbalik-balik. Ya, sehingga semua naik. Rapilah semuanya. Padatlah keranjang. Karena tersusun dan rela saling tindih. Gambaran gereja yang menarik ya. Ada waktu kau di bawah ya. Kau rela tertindih, rela terjepit. Waktu di atas gak usah besar kepala. Karena bukan kau lebih tinggi. Tetapi Alkitab mengajar kita berlomba-lombalah untuk tertindih. Bukan berlomba-lombalah jadi raja. Indah ya. Sehingga kegairahan itu akan menghidupkan kita. Biarlah Tuhan menolong kita. Menemukan pemahaman paradoks. Sendiri dan bersama. Amin. Kita tunduk kepala.